meninggalkan aku. Hanya untuk dirinya. Dan kini kau datang padaku. Kau inginkan ku kembali. Tiada gunanya lagi cintaku. Tak lagi.